cinta-cinta, hanya cinta kita berdua. Di saat itu tak ada angin, hanya angin nafas cinta. Di saat itu tak ada dingin, panas dingin cinta kita. Cinta, cinta, cinta, hanya cinta.